Dia kata, when I discovered Islam, I read the story of the life of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and I knew I had found my role model. Bila saya jumpa Islam, dia kata, saya start membaca tentang Nabi. Tentang Nabi yang kita sambut maulid di hari. Kita pun baca tak ada tadi. Saya boleh test hari ini. Tunjuk orang, dia bagi tak? Tak ada perlecah lah. Sebab ini semua boleh jawab. Tapi kalau nak test pun boleh. Kita tunjuk orang, dia bagi tak? Dia tak tolong bagi tak? Bagi dia ni kita tanya dia. Baik, cuba sebut. Tahun berapa Nabi kita mati? Ucap habis benar-benar. Kalau saya tanya piramid macam tahu Allah, berombut pun tak jawab. Tapi kita tanya Nabi Muhammad, sampai hari ini dah berapa tahun dah kita jadi orang Islam? Sejauh mana kita kenal Nabi Muhammad ni? Nabi Muhammad yang kita duk sanjung sangat ni, yang kita duk selawat dekat dia ni, Nabi kita hari dia mati tahu Allah. Ucap muka sama warna main gigi dia. Dan cukup, dan cukup untuk menunjukkan bahawa kita tak konsum dengan riwayat hidup Nabi kita sendiri. Apa yang dia ajar, apa yang dia beritahu, banyak benda yang kita tak tahu. Cat Steven, bila dia kenal Islam, dia kata dia mula study tentang Nabi. Riwayat hidup Nabi, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suruh kita buat, apa yang Nabi larang kita buat, everything. Dia kata, I study him. And finally, I found Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the most wonderful man in the world. Nah, itu satu lah kita. Bila sebut dalam bahasa Inggeris, dia faham jadi. Bila kita quote Inggeris, dia tu pakai angguk bunyi. Jadi faham itu. Itu cakap Melayu, jadi dia pakai angguk pun. Hari itu kita cek, siapa? Dan dia boleh proof bahawa dia sebenarnya cukup komited dengan Islam. Komitmen dia dengan Islam cukup tinggi. Dia bukan cakap sahaja, bahkan dia praktis benar itu. Sehingga kan dia dikaruni oleh orang-orang yang kenal dia. Sesudari yang dirahmati Allah sudah. Akhirnya Cat Steven dapat kebahagiaan yang dia cari selama ini. Sesudari yang dirahmati Allah sekalian. Contoh simpulannya. Apakah punca kebahagiaan dalam Islam? Apakah punca kebahagiaan dalam Islam? Adakah wang ringgit, pangkat kedudukan, ilmu dan degree, populariti, apa? Daripada hadis-hadis Nabi, saya simpulkan. Yang pertama, bahagianya kita. Kalau sekiranya kita ada suami ataupun ada isteri yang soleh dan soleha, bahagia. Bahagia. Cuma bayangkan, kalau saya ada isteri-isteri saya memang ada juga. Bukan kalau lah, memang ada. Itu pun takut juga. Kalau tahu kat dia marah dia, oh dia kata hampir ceramah di Bolongko, pindah abang kalau ada. Ni yang 4-5 orang duk merah ni hazenok kita dengan tanam mai kelak hazenok dia jadi pelanggan pertama. Nah, cuba bayangkan isteri kita raja adilai, kita raja adilai, kawan kita bagi kita bagi kita, dia kata ni kerja kerja dekat situ kan, ya kawan dia dia lah tak apa hari lah. Baik, satu macam dia tahu. Apa ni, tak tahu nak tanya Mr. Zio kerja situ ke, tak tahu tak apa. Baik, nak pergi buat kerja aku tak kenal, tak lagi bicara dia kalau, dia nak beritahu apa ke ni. Tak dapat, tak saya tanya. Baik, hampir cakap ke dah. Kalau tidak, jangan tanya orang pun. Dan tadi cakap, you mamah lah, lagi naik lah, darah lah. Kalau cakap, you mamah, dia kata, darah naik lagi. Tak boleh cakap tak apa. Tak apa, tak apa, belum lelah dah. Kan? Dia kata, saya pun tak ni lah kaki orang tu cakap nak. Yang pun itu lah tarik bangku duduk kan. Tanya dia, awak ada pakai apa? Ni kerja mama sekian-sekian kan? Dia tiap kerja bawa kereta nombor sekian-sekian kan? Saya sampai nombor kereta, kau tak salah dah. Kan? Dan saya kata dia di ofis. macam melekeh dengan kalau minum ino ayam ujung turun yang ni dia makan apa tapi api sudah naik, api sudah naik habis, tak boleh buat apa, dia ketah habis semua kacang dah, ni tak mahu lah dia kata. Dan saya kena rikun tengok lah sekali. Allah kata bang KP macam tu je, terima kasih pun nak apa pun nak KP macam tu je. Pasal apa tu? Kita tak mahu lah kalau kita ada isteri, isteri kita curang. Demikianlah halnya dengan orang perempuan. Kalau orang main beritahu dekat dia, weh, hasbun you macam ni, macam ni, macam ni, saya nak tumbuk sampai pun tumbuk lantai. Dia ambil batu tu nak tumbuk lantai. Tak boleh masuk, dia tumbuk lantai saja. Maknanya kita tak bahagia kalau kita ada suami, kita ada isteri, dan mereka ni bukan orang yang baik-baik. Dan Islam mengiktiraf kebahagiaan kalau sekiranya kita ada tempat tinggal yang luas. Rumah selesa. Bukan rumah elok, tapi selesa. Rumah jadi syurga kita. Bukan? Berasa senang berada di rumah. Ada orang dia panas, ada orang dia panas. Kita boleh duduk. Balik ofis ni kau boleh nak balik pergi lambat. Sampai di rumah kalau boleh nak keluar cepat. Kacau, should be something wrong lah di rumah tu. Should be something wrong. Bukan kerana tak pasang aircon. Bukan panas kerana tak ada aircon. Bagi Cina kedai yang pasang aircon, kot nak sejuk dah, dua hangat dua lagi. Tiada benda lain. Kena semak benda ni. Islam melihat rumah tangga yang luas, yang tenang, itu satu kebaikan. Jiran yang baik. Sahabat tanya Nabi, siapakah jiran yang baik? Nabi kata, jiran yang baik ialah jiran yang menutup keaiban kamu dan menceritakan kebaikan kamu. Itu jiran yang baik. Kalau orang tanya dia, ini duduk sebelah rumah dia ni lah? Ya, kata. Oh, duduk sebelah rumah dia bagus, kan? Kau ni kata. Bagus, kalau bapa faham. Dia kata, Allah, kalau tahu kan kita tidak datang dia. Ya. Bagus kepala bapa dia kata kau lah. Ya. Maknanya jiran tak baik. Tapi kalau saja dia, semua yang baik-baik dia cerita. Yang tak baik, dia kata, tak tahulah. Sofa duduk sebelah rumah dia, sepenuh. Walhal, Allahu Akbar. Dia dengan Allah saja yang tak. Duduk sebelah rumah kita ni. Ya. Kenderaan yang menyenangkan. Kereta yang elok, yang tak buat pasir, ini juga konsiden sebagai benda yang membawa kebahagiaan. Ini nak main kerja daripada kampung Nahkoda, nak main jalan duka atau tiga kali mampu ikut jalan kereta, ini kau lah, tukar kau lah. Tak ada duit perhutang je lah, tukar je lah. Tiga kali nak sampai jalan duka, tiga kali. Sampai kawan-kawan tahu lah, kalau lalu tengok tepi jalan tu, tak ada. Tengok tak nak lah, kerja kewangan ni duit banyak semua. Ya. Anak-anak yang baik. Ibu bapa ni apa yang dia nak sebenarnya? Ibu bapa, apa yang dia nak? Dia nak kita bagi duit kat dia sebulan 1,000? Kalau bagi pun baguslah. Ya, tapi kalau tak bagi pun taklah sampai dia kecil hati. Tapi yang ibu bapa nak satu aja. Jaga nama baik dia. Tunjuk kasih sayang pada dia. Cukup. Cukup. Dan saya berpeluang kena rapat dengan Tan Sri Tajuddin Ramli. Dia ni betul-betul kampung buat. Bagus dia. Cukup bagus. Tan Sri Tajuddin Ramli. Gila saya tengok budak-budak Telkom yang kerja dengan dia. Bonus syarikat bagi. Sumbang fee dia bagi. Sumbang sih, dia bagi ini personal check dia, dia bagi. Ada yang dapat sampai 60,000 ringgit soal. Dia bagi. Those yang terlibat semasa awal-awal Telkom dulu ni. Masa early age Telkom dulu, siapa yang kerja dengan Telkom sampai hari ini masih kerja dengan Telkom, ikut seniority. Dia orang yang kerja dengan Telkom, dia bagi. Dia panggil sumbang sih daripada Tantri. Saya jumpa satu kawan, engineer Telkom, dia dapat 45,000. Dia kata, Ustaz, kami kena pergi jumpa tansi, masuk tolong solat. Masuk, dia tulis. Dia ada senarai di sebelah tu. Dia ni nak bagi bapa, dia ni nak bagi bapa. Dia tulis personal check. Saya ingat nak bagi 4-5 ribu. 4 atau 5 ribu. Pokoknya 45 ribu. Saya pegang cek ketah ni. Ketah. Ni pecah ni. Saya dah tak boleh. Tak sangka dia nak bagi banyak tu. Bila dia buat function untuk telefon dan sebagainya, untuk Northern Region, dia panggil kita quarantine, briefing, agama dan sebagainya. Buat very simple, kita duduk di sini lah ramai-ramai, bercakap. Dia terbunuh. Kita bercakap tentang benda-benda agama dan sebagainya. Kita dengar speech dia, very good person. He's a very religious man. Religious. Semayang insya, semayang terawih dengan dia. Kami buat di Telkom, Northern Branch. Semayang insya, saya turut dia jadi imam. Dia kata ustaz jadi imam. Dia kata tak, konsul jadi imam. Tak boleh kan, kalau ustaz tak ada, tak apa. Saya kata tak ada lah. Saya duduk dengar orang duduk cerita santri ni, pabrik tengah hari ni nak dengar. Kalau tak butir, Fatihah, saya ni cukup betul tak lagi. Santri jadi. Oh, macam tu lah dia kata. Okay, I accept the challenge. Dia nak jadi imam. Sudah baca Fatihah, dia baca surah Quran. Fa'inna fi khalqis samawati wal ardi, kata Allah. Dan lagi apa ayat Quran? Dan lagi. Mana dengan kapal terbang dia lagi? Mana dengan telefon dia lagi? Mana dengan hari? Sempat lagi hafal Quran. Dua-dua rakaat sembahyang Isya tu dia baca surah Quran. Habis kami nak sembahyang tarawih, kita buat 8 rakaat saja. Dia kata, okey ustaz, ustaz Newton. Okay, saya kata, berasa susah pula dah. Saya kata, tansi, you continue for another four, and then the last four, saya buat. Oh, macam tu pula dah. Saya kata, macam tu. Oh, ini tak boleh jadi. Saya kata, bagi jadi. Dia sambung lagi 4 rakaat terawih. Dia baca surah Quran. Maknanya, dia hafal banyak. Saya Quran. Dia hafal banyak. Betul-betul, saya kenal dia, tapi dia tak sangka dia boleh ingat macam tu. Jadi saya pun semayang jadi tak apa kosong. Dengan kerana duduk ingat dia ni, dia sampai bila, dia dah. Jadi saya punya pahala tu. Tak cerita juga lah benda tu kan. Jadi kita jadi satu kacau pula ingat dia. Dia sampai bila, dan tu apa ni. Amin, kacau mungkin dia jadi kacau dia. Nah, adik semua. Saya sembang dengan orang kanan dia, saya Azim semua. Dia tanya Pak Tuan, tansri kita ni gila dia dah hafal Quran. Dia kata, saya tak tahu kan. Tapi setakat yang saya tahu, amalan tansri, bila dia naik kapal terbang, kapal terbang dia take off saja, dia baca Quran. Itu dia punya amalan. Saya Azim ni kata, daripada saya kenal dia dulu, sampai hari ini, dia komitmen saja. Dia tak pernah buka buku bisnes ke apa, ke semua tak ada. Dia nak sampai terbang, take off saja, Quran. Di setiap tip atas personal jet dia tu, dia letak Quran terjemah. Kasi dia ramai. So, saya ingat lah, dia tak tahu lah. Kalau nak kata apa, itulah time dia nak apa-apa. Masa saya ada cakap dengan Tuan Cik Kadir ni, dia main. Hai, dia tanya apa ni, dia bisik-bisik ni, kata tak dengar lah. Kata dah. Ni Tuan Syed cerita tadi selalu bila kata seorang take off baca Quran. Dia kata tak ada. Dia kata macam ni, tak ada ni, belajar tambah-tambah. Dia kata saya macam ni, Ustaz. Saya ingat satu saja. Kata terbang ni, Ustaz. Bila dia take off, tak ada lah. Kita dengan Tuhan saja. Anything can happen. Anything. Whoever you are. Millionaire, billionaire, kapal terbang sendiri, kapal terbang sewa, kapal terbang atas jarak. Bila take off, kita dengan Allah saja. Anything can happen. Bila crash, boleh jadi macam-macam. So, dia kata, bukan minta benda tu jadi. Kalau nak jadi accident, biarlah kita kena baca Quran. Itu saya punya, tak tahu lah Ustaz, begitu tak boleh. Saya ingat macam tu lah. Very humble, very honest. Tak tahu. Hingga kan cek dia dengan buku tinggi-tinggi kan. Jadi bila sekarang ada orang ingkar cekkan ni kan, dia ni mesti kiraan sebenar-benar. Dia yang ikhwan lah. Bagi kepada kebajikan untuk Islam, very strong. Very strong dia bagi. Nah, kita consider benda-benda macam ni. Itu saudari yang dirahmati Allah dia. Nah, bukan dia suruh saya main abang ni lah. Dia orang cah di bank yang mana pun dia boleh bayar. Lepas tu buat apa kita susahkan dia. Kalau kita tahu dia jenis orang yang macam ni. Nah. Baik. Anak yang baik ni, contoh kita abang tadi. Bapak dia, saya jumpa. Yang kata Haji Ramli, bapak Tasri Tajudin. Very kampung man. Hidup cara kampung punya life. Bapak dia. Tak ada nampak macam bapak milenial. Bagus bapak ni. Saya tengah dengan bapak dia, saya tanya, Tantri tak ajak ke pakcik pergi duduk dengan dia? Oh, tak boleh duduk, tak. Dia kata, dunia kita di kampung, dia kata. Dunia kita semayang jemaah di masjid. Dunia kita ayam isi. Dunia kita petang-petang, kawan-kawan yang tembang di rumah, itu dunia jadah. Saya kalau pergi rumah mereka, saya tak boleh duduk, dia kata. Tak ada dunia kita di sana. Tapi dia tiap-tiap pagi balik Ustaz, ayah jumduk dengan saya, ayah jumduk dengan saya, ayah nak duduk dengan ayah, nak duduk suasana kampung. Tapi cari satu tempat, saya beli, buat beli jadi kampung, ayah duduk Ustaz. Buatlah kawan ada tu. Dan kita ni boleh sembang lah. Tak boleh lah. Dia tak sembang. Ya. Baik. Kebahagiaan juga dilihat dari segi kawan dan sahabat yang baik. Kalau kita ada kawan yang terlalu bagi kita punya hidup cool, elok, bahagia kita. Jadi kalau kawan kita jenis duk perangat kita bagi lingkup, bagi otak, jahanam kita. So, kawan ni Imam Al-Razali kata ada tiga. Yang pertama, kawan yang bila kita kawan dengan dia, dia banyak memberikan nasihat kebaikan kepada kita. Imam Al-Razali kata kawan dengan orang lain. Kita kawan dengan dia, kita dia ni very informative. Banyak benda dia beritahu kat kita, benda tentang agama, tentang apa, banyak kita dapat daripada dia. Kita tak ada nak kita nak ceramah agama, mengajak di masjid, kita tak ada. Kita tak sempat. Tapi kawan juga ni, dia banyak dia bagi input agama dan input kesedaran dekat kita. Imam Ghazali kata, kamu kena jaga kawan. Yang kedua, kawan yang apabila kamu kawan dengan dia, kamu boleh memberi nasihat pada dia dan dia terima. Kawan dengan orang dia. Kita nasihat dia. Kan? Allah, my office ni tak tahu lah. Dia pakai mulut-mulut merah ni. Ya. Dah bukan ada apa. Tapi ni lah kesian kawan kita lelaki-lelaki ni. Dia tergugat. Tergugat dan terancam dan macam-macam. Jadi bukan apa. Jadi bila tengok tu jadi. Tak nak pakai lah. Senang. Nak pakai juga. Di rumah. Ubo lah sampai sini sampai sampai itu abang lelaki kita dapat kan abang orang lain jangan, sebab memang Allah jadikan lelaki-lelaki dan perempuan ini dia punya magnet kuat, magnet dia kuat, so jangan kita tambah lagi kekuatan magnet tu. Allah lelaki lelaki jangan. Jadi kita sendiri jaga diri kita dan kita membantu kawan-kawan satu pejabat dengan kita yang lelaki-lelaki daripada terkena kerana kita. Sebenar-benar yang macam ni bila kita tahu, kita slowly kita tinggal. Tak akan jadi cedera tanah mana kalau kita tinggal benar-benar yang kurang baik. Kan? Dressing kita di office dan sebagainya. Tak payahlah duk kompit sama-sama kita. Sang baju bunga kecil atau beli besar punya. Bumbuan di bayang ni lah, di pemawah tak jadi. Jadi, biasa tu lah. Ya. Kadang-kadang kita pun nak tanya lah, betul-betul yang pakai fashion dan berbagai-bagai ni nak tunjuk kat apa? Nak tunjuk kat apa? Nak tunjuk dekat orang lain buat apa? Tunjuk dekat suami sudah lah. Kan? Main di pejabat ni dia, kita pun senang buat kerja dan orang lain pun senang buat kerja. Kita tak kacau orang, orang tak kacau kita. Kan? Keadaan jadi cantik dan okey. Saya tak tahu di KL ni saya ingat okey lah pun. Tapi kalau di sebelah Pulau Pinang dan kesian lah, rumusan demi rumusan, macam-macam affair, macam-macam skandal ada di ofis ni. Macam-macam skandal. Bos dengan sekretari, tak lagi staff sama staff, tak lagi staff dengan office boy, macam-macam jadi. Masa lunch boleh jadi kereta. Ulang, hilang sekali lepas hilang, tinggal rumah tumpangan ke hotel mana kata. Jadi cerita. Lepas itu bila dah sampai satu stage, dia dapat kesedaran tak macam mana kan, merasa guilty, rasa bersalah. Duk di rumah, duk teriak, menangis dan bersuami, tak tahu cerita apa, duk tengok apa pasal. Kena tangkuk. Dia buat mana kan. Jadi dia tak pernah pasal duk menangis dan sebagainya. Jadi rumah tangga pun jadi vibrate dan finally tak ada nak kata masalah makin menimbun. Kali pun ustaz ni ustaz nak tanya dikit, kata boleh ustaz ni, saya dengar ada satu kesan cerita pasal lima. Jadi tak boleh saya ganti dia telefon lah, tak boleh baru cakap ni, tak boleh cakap. 4-5 kali telefon barulah boleh cerita. Ustaz, dia kata, okey, ni saya yang selalu duduk telefon, tak jadi kakak ni, Ustaz. Mungkin kenal lagi tu. Saya kata, okey, boleh ingat. Apa hal pula dah? Yang ni, insyaAllah lah, saya boleh cakap lah. Suara dan bunyi menggeletak lah. Ustaz, saya dah berzina. Kita pun lihat. Saya berzina dengan kawan ofis saya, Ustaz. Ya, actually, kami pun bukan ada affair apa. Saya pun tak tahu benda ni. So, tak tahu nak kata lah Ustaz, dia kata dia berlaku benda tu pantas. Saya pun tak boleh cakap lah Ustaz, dia kata macam mana. Kami just turun lunch sekali, lepas tu tak tahu macam mana, saya pun macam sedap tak sedap macam mana. Dia bawa saya pergi pengertian, kemudian berlaku zina Ustaz. Tapi bawa sekali tu lah, sekali tu lah dia kata. Tapi jalan lah masalah dia lah Ustaz, dia rasa guilty. Saya tengok suami saya rasa berdosa. Saya tak boleh, saya tak boleh konsentrate pada rumah tangga. Saya jadi berserah pun nanti berlana. Itu luahan perasaan. Saya ingat kalau kita jaga daripada awal, prevention is better than cure. Daripada awal, jangan kita jadikan diri kita orang yang terlalu menarik di depan mata orang lain. Dan insyaAllah kita tak jadi seburuk itu. Jadi pastikan kita dapat kawan-kawan yang boleh membantu kita untuk buat kebaikan. Dan ya, salah puncak kebaikan juga ialah rezeki di negeri sendiri. Alhamdulillah 2-3 hari ini Malaysia nampaknya makmur. Alhamdulillah ya. Bukti kemakmuran kita sampai saudara-saudara kita daripada seberang sanggup menggadaikan nak sampai di sini. Main naik bot, main naik tongkang, main naik kapal. Bot bawa sampai agak-agak nampak sikit-sikit aja pantai. Juragan dia kata, terjun. Ya. Itu yang kita dah lupa sekali lagi. Timbui terapung, tumpung perut, apa semua. Di Morif, di mana dan lain-lain. Itu tu pasal apa ni? Depan ni semua ni pasal nak mencari rezeki di sini. Gak ada nyamuk. Baru nampak darat, nampak tak nampak, nampak tak nampak, juragan turut-turut. Dia kata, tak lagi dengan dia sekali tengah tangkap, dengan tongkang dia orang heret. So, dia kata, okey, turjun. Puak-puak ni kata, mana boleh turjun? Turjun! Dia kata, dia angkat kayu-kayu, pekat gunung-gunung-gunung-gunung lagi. Mati lemah pun ada, yang dan sampai pun ada, yang dan sampai kena tangkap pun ada, yang dan sampai tak dan kena tangkap pun ada. Pasal apa? Pasal rezeki. Negeri kita menjanjikan rezeki yang cukup baiklah dalam 1-2 hari ini. Jangan sampai dengan dosa dan maksiat yang kita buat banyak, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala tarik balik rezeki itu daripada kita. Kan? Ini hadis yang panjang, kena ambil ringkas saja, tajuk dia 15 perkara yang menurunkan balas. Hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata dia Nabi bersabda, "Idza fa'alat ummati 15 qatla halla bihal bala." Apabila umat aku buat 15 perkara, halal bala Allah turun. Di antara 15 perkara tu kalau kita tengok, dia kata wa ata'a ar-rajulu law jata. Apabila suami kena queen control. Suami kena queen control, bala Allah akan turun. Dalam rumah suami mesti jadi ketua. Mesti jadi ketua. Isteri tak boleh jadi ketua. Dia penasihat kepada ketua. Decision mesti suami buat. Yang tu mesti. Power tu suami kena pegang. Kalau suami sudah habis kuasa, jadi toothless tiger. Toothless tiger, bila gigit ni bukan dekat tak sakit, dia geli je. Jangan geli macam tu. Dan sesuami mesti jadi ketua. Itu ni pantai macam mana pun, perlulusan tinggi macam mana pun, suami jadi ketua. Decision you buat. Cuma I ingat macam ni, bagi pandangan, tapi it's up to you. Let husband make the decision. InsyaAllah rumah tangga aman. Tapi kalau berlaku sebaliknya, bukan cakap rumah tangga tak aman, Nabi kata bala Allah akan buat. Kemudian wa'aqqa ummah, ibu diberhakati, bala Allah akan turun. Wa'jafa abah, di bawah ni apabila bapak menjadi dayus dan pengecut. Bapak takut pada anak, tak boleh kontrol anak dia, dia tahu anak dia semakin liar, tetapi abah kontrol, bala Allah akan turun. Lagi di bawah dia kata wa syuribatil khamr, apabila arak diminum di sana sini. Wa lubisal harir, apabila sutra dipakai oleh lelaki. Dina ke apa ke majlis besar macam mana pun, kita sebagai orang Islam, orang laki-laki, jangan pakai sutra. Nabi kata siapa yang pakai sutra di dunia, dia tidak pakai sutra di akhirat. Waktu hidatil qainat, apabila penyanyi-penyanyi wanita diagung-agungkan, bala Allah akan turun. Wal ma'azih, apabila industri muzik disanjung tinggi. Kita tak payah serang banyak-banyak lah. Itu berbahas, berdebat, panggil dia kan kuasa patua, berbincang, apa semua ni buang masa. Pasti apa? Pasti benda ni sudah di-finalize di dalam sumber hukum kita. Kalau orang Islam tak mau ikut Quran, orang Islam tak mau ikut hadis, lagi baik dia ikut yang tadi, change of me and religion by people. Lama jalan bila dia. Pasal kita tidak boleh engkar Quran dan hadis. Kita mengaji sini macam mana pun, kita tetap pada status hamba Allah. Satu fakta yang mesti diakui oleh sesiapa sahaja. Kalau hari ini kita ada kuasa, kuasa itu Allah bagi. Dan Allah boleh ambil balik kuasa itu bila-bila masa. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah boleh ambil kuasa daripada kita bukan dengan menjatuhkan kita daripada kedudukan kita, tetapi memadai dengan dia bagi kita kena stroke. Sama lah, ambil kuasa juga, tak boleh buat apa juga. Keluar dalam surah abang, keadaannya kritikal, tapi stabil. Belum masa yang anak mulia Tunku Abdul Rahman Putra jatuh sakit dan come up dalam satu berita akhbar. Dia kata keadaan Tunku kritikal, tapi stabil. Dia kata tak faham. Kalau kritikal faham, ataupun kalau stabil faham, kalau tempuk dua tu tak faham. Saya tanya kawan kita doktor, kawan kita ini macam mana you nak explain keadaan tempu ni kritikal tapi stabil. Dia kata macam ni Ustaz, kritikal maksudnya dia tunggu masalah. Dia kata, dia kata stabil maksudnya stabil dalam kritikal. Pening kepala. Oh, jadi maknanya yang kata stabil tu dia sentiasa kritikal. Itu maksud kritikal dalam stabil. Saya kata apalah nampak ni buat begitu sah orang. Jadi industri muzik ini satu benda yang sudah jelas. Sudah jelas. Menjadi punca kepada turun balak. Akhir sekali, apa dia kata? Dia kata, فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا أَوْ خَطْفًا أَوْ مَسْخًا. Apabila berlaku 15 perkara ini, maka tunggulah pada ketika itu. Allah datangkan bala dalam 3 bentuk. Yang pertama, رِيحًا حَمْرًا Amin Ahmad. Benda itu cacat dalam hadis. Hadis ini 1400 tahun dulu. Amin Ahmad. Sekali tengah, kolak. Paralyze sebelah. Au khasfan au maskha, ataupun earthquake, gempa bumi, ataupun Allah ubah rupa manusia. Itu saudari yang dirahmati Allah sekalian. Kita orang Islam, kita kena percaya benar. Lebih-lebih lagi apabila apa yang Nabi sebut datang bukti pada kita. Ini daripada majalah Weekly World News. Ada juga yang dikedai-kedai buku besar. Berita publication apa semua ada majalah ini. Dia Weekly punya majalah. Weekly World News. Come out satu berita, dia kata bizarre virus. Human itu ada satu kata anda di waktu tip bagi dua hari, dua kali bagi hari. Bizarre virus, dia patut tahu nak buah nama apa. Jadi kalau buah nama bizarre makna dia rapid, dia punya dia spread cepat. Bizarre virus, satu virus yang cepat merebak. Human itu tip, bila orang tu kena, rupa dia berubah jadi seekor tadi. Yang tadi hadis Nabi kata, kalau berlaku 15 perkara, di antara balaknya Allah ubah muka dia. Kamu dalam berita ini dikeluarkan di dia akan tunjuk kesan perubahan ini. Yang pertama, thickening of skin. Kulit dia datang, dia jadi makin tebal. Kulit dia menebal. Elongation of nose and ears. Hidung dia makin panjang. Telinga dia makin capang. Dia kata, and a change in hair texture, dan berlaku perubahan bulu badan, dia naik bulu di muka badan dan sebagainya. Kemudian di bawah tu lagi dia kata benda ni spread, benda ni merebak. Dia kata the virus appears to be spread by coughing, sneezing and contact with bodily fluids. Dia berjangkit melalui, kita duduk dekat orang yang dah sakit, dia batuk. Bila dia batuk, ayah tengah kita tengah. Ataupun sesuatu yang berbentuk cecair, body itu keluar, kita tak pakai kasut, kita step atas cecair itu, kita tengok. Tidak cukup dengan itu, majalah Weekly World News bawa main ramah. New things. Dia keluar macam ini. Ini kejadian di Colombia dan di Brazil. Apa yang saya nak emphasize di sini ialah kejadian ini relate dengan hadis Nabi yang tadi. Kita nak bagi tahu yang kalau dulu dah ada lah. Dalam Quran Bani Israel kan, وَقُونُ قِرَدَةً خَوْسِئِينَ. Jadi Allah jadikan Bani Israel ini kera-kera, monyet-monyet yang jina. Walaupun ulama kata maksud jadi kera di situ perangai dia kerja kera rupanya manusia, tetapi ada ulama kata tak, dia ubah fizikal jadi kera. Benda tu stated dalam Quran, tapi berlaku pada zaman Bani Israel. Nah, hari ini Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dia prove apa yang Nabi kata jadi dalam abad moden ini. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala saja nak buktikan kepada kita semua bahawa sesungguhnya apa yang manusia itu tak percaya. Ada manusia dia nak bukti saintifik baru percaya. Maka Allah datangkan bukti. Jadi kesimpulannya kita nak beritahu tujuan perkahwinan kita. Kita cek balik. Apakah tujuan perkahwinan sebenarnya? Yang pertama, ia adalah satu daripada mekanisme penerusan umat Islam. Kita kahwin kerana kita nak ramaikan orang Islam. Yang kedua, kita nak bina akhlak mulia. Sudah ada keluarga, itulah medan kita untuk kita canai anak-anak kita jadi anak-anak yang berakhlak mulia. Yang ketiga, rumah tangga menjadi medan untuk pemupukan kasih sayang. Suami sayang isteri, isteri sayang suami, ibu bapa sayang anak, anak sayang ibu bapa, itu mesti ada dalam satu rumah tangga. Dan pembinaan tanggungjawab ekonomi dan sosial. Tidak cukup dengan kita ajak dia akhlak dia saja baik, kita motivate dia dari segi pelajaran supaya dengan itu dia boleh menjadi manusia yang mempunyai ekonomi yang baik. Dan juga kita yang paling penting nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukuplah sampai di situ. Pukul 12 saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sedikit ini memberikan faedah yang banyak kepada kita semua. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada ketelanjuran dan silap saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.